الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله InsyaAllah mulai malam hari ini kita akan memrujah kembali beberapa ahkam yang terkait dengan siam, yang terkait dengan puasa. Dan insyaAllah kita ambil dari kitab siam min bulughil maram. Kita ambil dari kitab siam dari bulughil maram yang ditulis oleh al-imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Kitab Siyam, kitab wazan fi'al bimakna maktub. Wazan fi'al kitab, tapi maknanya adalah maktub. Ay hadha maktubun ma yata'allaku bi ahkamis siyam. Ini adalah sesuatu yang ditulis yang terkait dengan hukum-hukum puasa. Itu maknanya kitab. Kitab maknanya adalah maktub. Wazan fi'al bimakna maf'ul. Wazan fi'al bimakna maf'ul. Nah, kitabus siyam maknanya adalah ini adalah apa-apa yang ditulis yang terkait dengan hukum-hukum puasa. As-siyam fi lughati al-imsak. Puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan. Definisi ini secara bahasa ini yang pertama ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Maryam, tatkala Maryam hendak melahirkan putranya Isa alaihissalam. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan faquli inni nadartu lirahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Katakanlah wahai Maryam, inni nadartu, sesungguhnya aku bernadar lirrahmani, kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, sauman, saum. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan saum. Apa makna saum dalam ayat ini? Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan bicara dengan seseorang pun pada hari ini. Maknanya adalah al-imsak. Saum al-imsak anil kalam. Falan ukallima al-imsak anil kalam. Nah, menahan dari berbicara. Jadi al-imsak atau as-saum maknanya adalah al-imsak secara bahasa. Nah, ini termasuk juga metode di dalam menafsirkan Al-Quran. Walaupun hukum asalnya adalah pengertian itu, asalnya pengertian itu dibawa dalam makna syar'i, makna syariah. Nah, seperti sholat atau haji, haji bimana al-qasdu. Bukan itu yang diinginkan, tetapi yang diinginkan adalah makna syariah. Namun, dia bisa kembali kepada makna secara bahasa. Sebuah kalimat itu bisa kembali kepada makna secara bahasa apabila ada qarinah, ada bukti, ada indikasi yang memang mengarahkan bahwasanya dia kembali atau yang diinginkan itu adalah makna secara bahasa. Nah, Di antaranya misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salah seorang dari saudara kalian mengundang kalian untuk makan dalam keadaan kalian berpuasa. Apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasolli. Kalau kalian enggan mendatangi maka fasolli, maka salatlah. Maksudnya faddu'a, maka doakanlah. Ini makna secara bahasa. Makna secara bahasa. Nah, demikian juga ucapan seorang penyair yang menunjukkan bahwasanya asyam maknanya adalah al-imsak adalah kata salah seorang penyair, khailun siyamun wa khailun ghairu saimatin. Khailun siyamun wa khailun ghairu saimatin. Kuda yang berpuasa, asyam. Kuda yang berpuasa, maknanya adalah kuda yang ditahan, kuda yang diam, enggak dipakai buat apa-apa, bahkan sekedar ditambatkan. Wa khailun ghairu saimatin, dan kuda yang tidak berpuasa. Tahtal ijaji, kuda yang tidak berpuasa itu di bawah debu-debu beterbangan. Artinya kuda yang bergerak, dipacu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak puasa kudanya, bergerak, enggak diam. Dipakai untuk tunggangan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahtal ajaji, di bawah ya debu, debu yang berterbangan. Wa ukhra ta'likul lajama, dan kuda yang lainnya itu mengunyah tali kekang, dipersiapkan untuk berjihad. 6. Sebagai cadangan untuk sarana wasilah untuk berjihad. Ini siam secara bahasa maknanya adalah al-imsak sebagaimana yang ditunjukkan dalam surat Maryam ayat yang ke-26, dan juga sebagaimana orang-orang Arab, penyair Arab mengatakan hal yang demikian, khailun siyamun wa khailun ghairu saimatin tahtal ajaji wa ukhra talukul lajama. Adapun sisi syariat, siam puasa itu adalah at'abudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Siam secara istilah maknanya adalah at'abudu lillah, peribadatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsaki, dengan cara menahan, anil muftirati, dari pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar shadiq, ila ghurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari. Nah, ini makna secara istilah. Di sini akan terlihat keterkaitan asyam makna secara bahasa dan makna secara istilah. Makna secara bahasa al-imsak, secara istilah demikian juga al-imsak. Al-imsak anil muftirat, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan puasa. As-siyamu martabatuhu minal Islam annahu ahadu arkanihi. Kedudukan puasa di dalam Islam adalah bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadhan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam. Dan hukumnya adalah wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Hukum puasa itu adalah wajib ain dengan kesepakatan kaum muslimin. bidalalatil kitabi wa sunnah alaihi, sebagaimana yang ditunjukkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus siyam, kutiba, naam, alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jelas di sini kutiba, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga dalil dari As-Sunnah, di antaranya adalah dalil dari hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Fasumu, maka berpuasalah. Sisi yang menunjukkan wajibnya adalah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan fi'il amr, kata perintah. Sementara kata perintah itu memberikan faedah lil wujub, menunjukkan faedah wajib. Kata perintah fi'il amr itu memberikan konsekuensi wajibnya perkara tersebut selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Kemudian apa hukum orang yang mengingkari kewajiban puasa? Orang yang mengingkari kewajiban puasa, man ankara wujubahu, kufrun idza kana aishan bainal muslimin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadhan kafir apabila dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Apabila dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Mengapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang sudah merupakan daruriyah. Sesuatu yang sudah diketahui tanpa membutuhkan penelitian. Nah, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan kaum muslimin pun sudah mengetahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, adapun orang yang mengingkari puasa di bulan Ramadan dikarenakan bermudah-mudahan, maka di sini letak khilaf di antara para ulama. Di antara mereka ada yang mengkufurkan, di antara mereka ada yang belum sampai mengkufurkan. Nah, terkait dengan arkanul Islam, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, para ulama sepakat. Nah, kalau yang diingkari itu adalah as-salah, maka mereka sepakat bahwasanya hukumnya kafir orangnya. Kafir. Adapun selain salah, khilaf diantara para ulama. Khilaf diantara para ulama. Nah, sebagian ada yang mengkafirkan. Sebagian perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu, yang beliau memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, nah, yang biasa dia keluarkan tatkala di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan kufurnya orang yang enggan mengeluarkan zakat. Nah, Demikian juga puasa, demikian juga haji di bulan Ramadan, demikian juga haji di bulan Ramadan. Adapun hikmah-hikmah puasa, dan sebagian besarnya antum sudah mengetahuinya, terkait dengan hikmah ta'abudiyah, bahwasanya puasa itu betul-betul adalah kesempatan bagi hamba untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengannya dia menjadi sadar bahwasanya dirinya adalah seorang hamba yang lemah, dhaif, yang fakir. Nam, yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menyadari bahwasanya apa yang dia dapatkan selama ini betul-betul itu hanya merupakan titipan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ta'abbud, merendah, menghina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun jabatan dia, sebanyak apapun harta dia misalnya, namun dia ternyata tidak bisa lepas dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala datang puasa di bulan Ramadan, dia pun tunduk untuk melakukannya. Itu hamba. Nah, yang demikian ini menjadikan seorang hamba menjadi sadar bahwasanya dia itu sebenarnya juga lemah. Karena kalau hamba itu yang dalam benaknya, yang dalam pikirannya adalah dia merasa orang yang lebih daripada yang lain kecenderungannya, dia akan berbuat yang melampaui batas. Kalla innal insana layadha arra'ahu istaghna. Kalla, sekali-kali tidak, manusia itu betul-betul dia akan melakukan perbuatan yang melampaui batas, mendolimi orang yang lain. Kapan? Arra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya itu orang yang istighna, orang yang cukup, orang yang tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, namun dengan syariat puasa ini, hamba tersebut akan menjadi sadar kembali. Demikian juga hikmah kesehatan jelas. Nah, dengan berpuasa akan mengistirahatkan sebagian organ-organ tubuh kita yang asalnya setiap hari bekerja terus, kemudian ada waktu untuk istirahat. 6. Menjaga makanan yang masuk. Kata ahlu hikmah, ya, orang-orang yang bijak, kata mereka, al-bitnatu aslu da'i, wal-hamiyatu aslu dawai. Perut itu adalah sumbernya penyakit. Perut ini sumbernya penyakit. Iya, dari makanan kan? Kolesterol, jantung, ginjal, asam urat, apalagi? Apalagi? Nah, semuanya, hatta yang ringan misalnya, diare, mencret, dari mana itu? Makanan, rata-rata dari makanan. Al-bitnatu asludda. Perut itu adalah sumber dari penyakit. Wal-hamiyatu asludda'i. Memeliharanya, menjaganya itu merupakan pangkal dari obat. Pangkal dari obatnya. Mudah sebenarnya obatnya. Jaga makanan yang masuk. Nah, jangan sembarangan makan dan yang seterusnya. Dengan puasa, otomatis ini akan dijaga. Nah, akan dijaga. Ginjal yang asalnya bekerja terus menyaring racun, dengan puasa akan berhenti. Subhanallah, akan berhenti. Nah, maka sungguh telah sempurna syariat ini. Dan syariat ini memang datang dari Zat yang Maha Tahu kemaslahatan untuk hambanya. Kemaslahatan untuk hambanya. Demikian juga puasa itu ada hikmah yang terkait dengan ijtima'iyah, hikmah sosial, di mana seorang hamba atau hamba itu melakukan ibadah secara bersama-sama dalam satu waktu. Nah, melakukan ibadah yang bersama-sama, puasa bareng, sabarnya bareng, menahan laparnya bareng, tidak mengenal strata, tidak mengenal strata, yang penguasanya juga lapar, yang rakyatnya juga lapar, pejabatnya lapar, orang yang hinanya juga lapar, orang yang mulianya juga lapar, yang pinternya lapar, yang bodohnya lapar, semuanya sama dalam satu waktu, menahan lapar bersamaan, tatkala datang berbuka bergembira secara bersama-sama. Nah, menumbuhkan empati satu dengan yang lainnya yang demikian. Nah, menumbuhkan rasa empati, melembutkan hati, dan yang seterusnya. Itu sedikit dari hikmah puasa yang sangat banyak. Kita ambil hadis yang pertama, kata beliau rahimallahu taala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wa la yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masmuhu mar Abu Hurairah, masmuhu Abdurrahman bin Sahar Ahsan, ta'ala ibarifik. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wa la yawmaini, janganlah kalian mendahului puasa Ramadhan, janganlah kalian mendahului untuk berpuasa di bulan Ramadhan dengan satu hari atau dua hari sebelumnya. Illa rajulun, kecuali seseorang yang kana yasumu, dia terbiasa melaksanakan puasa sunnah, puasa nafilah, puasa tatawu'. Kana illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, maka silahkan baginya untuk berpuasa walaupun bertepatan dengan satu hari atau dua hari sebelum datangnya bulan Ramadhan, sebelum datangnya bulan Ramadhan. Nah, di dalam hadis ini terdapat larangan bagi kita untuk mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa, baik satu hari maupun dua hari, hanya dikarenakan untuk berjaga-jaga, jangan-jangan ini sudah masuk bulan Ramadhan. Nah, tidak boleh yang demikian. Tidak boleh yang demikian. Kecuali kalau seseorang itu dia terbiasa untuk berpuasa. Misalnya dia terbiasa berpuasa Senin dan Kamis, atau berpuasa 3 hari tiap bulan, atau berpuasa Daud, dan pas bertepatan dengan 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadhan, bertepatan dengan tanggal misalnya 28 Syaban, atau bertepatan dengan tanggal 29 Syaban, dengan hari Senin atau dengan hari Kamis, atau dengan 3 hari dia biasa berpuasa, atau dengan puasa Daud, maka silahkan baginya untuk tetap berpuasa. Nah, untuk tetap berpuasa, tidak termasuk dalam larangan hadis ini, tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Walaupun berbeda para ulama terkait dengan bentuk larangannya. Apakah larangannya larangan litahrim atau lilkarahah? Larangannya larangan litahrim haram atau karahah makruh. Nah, sebagian para ulama berpendapat makruh, sebagian lagi berpendapat haram, sesuai dengan zahir dari hadis ini. Zahir dari hadis ini. Dan itu yang wallahu ta'ala alam yang lebih kuat. Larangannya adalah larangan ditahrim, haram hukumnya untuk berpuasa satu hari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan, hanya dikarenakan untuk berjaga-jaga. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya anna lil'adati ta'thiran fil ahkami syar'iyyah, bahwasanya adat kebiasaan adat keseharian itu bisa memberikan pengaruh terhadap hukum syariah, bisa memberikan pengaruh terhadap hukum syar'i, terhadap hukum syar'i. Nah, contohnya adalah seperti ini, seperti dalam hadis Abu Hurairah tadi, Rasulullah melarang untuk berpuasa satu hari atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadan. Namun apabila orang itu terbiasa dengan berpuasa sunnah, silahkan dia berpuasa walaupun satu hari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Kalau dia tidak terbiasa, maka haram hukumnya. Di sini terdapat keutamaan bagi orang-orang yang terbiasa menjaga amalan sunnah. Terbiasa menjaga amalan sunnah. Nah, demikian juga qadha, mengganti waktu yang terlewat dari ibadah sunnah yang dilakukan seorang hamba. Kalau dia terbiasa menjaga, silahkan dia dikerjakan, silahkan dia mengerjakan walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Rakaataini qabla al-fajri misalnya. Kalau dia dawam, mudawamah, terus menerus dia kerjakan dua rakaat sebelum fajar, suatu ketika dia terlewat, silahkan untuk dikerjakan setelah sholat subuh, walaupun itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Namun kalau dia tidak terbiasa dua hari sholat, dua hari libur dari dua rakaat sholat subuh, tiga hari dia jaga, satu hari libur, itu namanya bukan mudawamah. Itu namanya bukan dawam. Tiba-tiba selesai sholat subuh dia ganti. Fahada la yajuz. Yang demikian tidak boleh. Nah, yang demikian tidak boleh. Karena dia tidak mudawamah. Karena dia tidak mudawamah. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan amalan-amalan sunnah, ya, terkait dengan amalan sunnah, betapa para generasi salafus saleh, mereka orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk menjaga amalan sunnah, senantiasa bersemangat dalam menjaga amalan sunnah. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia salat 12 rakaat, buniya lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat, sholat sunnah rawatib sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di syurga. 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat qabla al-fajri. 12 rakaat. Kata Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, ibunda kita, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku pertama kali mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian Ummu Habibah menyampaikannya kepada tabi'i. Nah, diantara rawi-rawi itu, diantara rawi-rawi hadis ini, Ambasah rahimallahu ta'ala. Kata Ambasah rahimallahu ta'ala, ma taraktuhunna mundu samituhunna min Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Aku tidak pernah meninggalkan mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib semenjak aku pertama kali mendengar dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Semangatnya para salaf. Rawi sebelumnya juga, rawi setelahnya, Amr bin Al-Auf rahimallahu taala, tabi'ut tabi'in, pun mengatakan yang sama. Ma taraktuhunna mundu samituhunna min ambasah. Aku tidak pernah meninggalkan untuk mengerjakan 12 rakaat semenjak aku mendengar pertama kali dari Ambasah rahimallahu taala. Demikian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Semangatnya para salafus saleh di dalam menjaga amalan-amalan yang biasa dia kerjakan. Naam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aw maqala alaihi salatu wasallam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling mudawamah, yang paling kontinu, yang bersambung terus-menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sedikit yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Sebagai bentuk murojaah dari apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, insyaallah di pertemuan akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Bulughul Maram ini. Nah. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan? Barang gadaian itu apakah boleh kita manfaatkan? Barang gadaian. Contohnya kita motor atau mobil untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk bekerja, untuk barang. Kalau kembalikan nanti kan barang itu tidak memadukan barang manapun. Hukum asalnya marhun, barang yang digadaikan itu hukum asalnya tidak boleh untuk dimanfaatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra manfa'atan minad daini fahuwa riba." Barang siapa yang dia mengambil menarik keuntungan dari barang yang dipinjamkan fahuwa riba. Maka itu termasuk dari riba. 6. Terkecuali kalau dia mengeluarkan biaya untuk merawat barang tersebut. Misalnya orang menggadaikan sapi, sapi perah. Ya. Dia harus ngasih makan. Ya kan? Dia cari rumput, beli rumput, kasih makan. Maka yang untuk demikian boleh dia untuk memerah susunya. Untuk memerah susunya. Hukum asalnya tidak boleh barang gadaian itu kemudian dimanfaatkan. Nah, itu riba. Man jarra manfaatan minad dain fahuwa riba. Maqala alaihi salatu wasalam. Tidak boleh. Fadal. Syekh Nusaimin rahimallahu taala beliau pernah mengatakan hampir semua hadis-hadis yang terkait dengan bulan Rajab itu hadis yang lemah. Hadis yang lemah, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, sebagiannya hadis yang palsu. Hampir semuanya terkait dengan ibadah puasanya, terkait dengan ibadah salatnya. Rata-rata hadis yang dijadikan patokan adalah hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan hujah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Waliyatu billah. Tidak boleh. Sholat tanggal berapa? 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab, puasa apa istilahnya? Puasa apalah gitu. Nah, semuanya hadisnya lemah, hadis palsu. Ya dikasih tahu. Nah, nanti yang punya ikut grup WA apa Telegram. Nah, enggak, maksudnya antum ikut grup WA apa Telegram Salafi Delanggu? Enggak, antum kalau ikut nanti minta tolong dicarikan artikelnya, nah antum kasihkan. Itu maksudnya. Nah, barakallahu fiik. Betul. Hmm. Mereka tidak melaksanakan puasa dengan alasan takut. Ya, takut ini janin. Tanpa rekomendasi dari dokter, apakah boleh? Terus apakah kalau dia tidak melaksanakan puasa harus mengganti atau membayar? Nah. Khilaf di antara para ulama terkait dengan hukum al-hamil wal-murdi', orang yang hamil dan orang yang menyusui puasa, terkait dengan puasa. Nah, sebagian mereka berpendapat bahwasanya orang yang hamil dan orang yang menyusui itu diikutkan kepada orang-orang yang lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amum miskin. Dan adapun orang-orang yang lemah, maka baginya adalah untuk membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Tafsiran ini datang dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, al-hamil wal-murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui termasuk dari orang-orang yang lemah. Maka beliau berpendapat orang yang hamil dan orang yang menyusui tidak berpuasa. Boleh untuk berbuka, bukan tidak berpuasa ya, boleh untuk berbuka, dan baginya hanya untuk membayar fidyah. Membayar fidyah. Nah, sebagian para ulama yang lain, sebagian sahabah, memasukkan orang-orang yang hamil dan orang-orang yang menyusui itu seperti orang yang sakit. Orang yang sakit, karena dia memiliki sebab, memiliki penghalang dia untuk tidak untuk berpuasa sehingga tidak bisa berpuasa, dan ilahnya itu, penghalangnya itu suatu saat akan bisa tidak ada, seperti orang yang sakit, ya kan? Orang yang hamil kan pasti misalkan 9 bulan, setelah 9 bulan itu akan ya dia keluarkan. Orang yang menyusui pun demikian. Suatu saat kondisi dia hamil, kondisi dia menyusui itu akan hilang. Itu seperti pada orang yang sakit, orang yang sakit. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang sakit, "Pemangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sedang mengadakan perjalanan atau sedang sakit, maka gantilah di hari yang lain. Hari-hari yang kalian tinggalkan saat puasa di bulan Ramadan. Sehingga pendapat yang kedua adalah orang yang hamil dan orang yang menyusui ini, yang wajib baginya adalah mengganti puasanya, hari-hari yang dia tinggalkan saat tidak berpuasa di bulan Ramadan untuk diganti di hari yang lain. Karena dia diikutkan seperti keadaannya, kondisinya orang yang sakit. Sebagian para ulama menggabungkan, dia mengganti, dia juga membayar fidyah. Nah, dia mengqadha, dia juga membayar fidyah, dia juga membayar fidyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebatas apa yang ana ketahui, dan ini yang menerangkan ana, yang lebih kuat adalah yang hanya sekedar mengganti saja, mengqadha. Nah, mengqadha. Gimana? Kalau nyambung terus misalnya, kalau nyambung terus ya sudah, Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum. Kalau nyambung terus misalnya 10 kali 10 plus nyusuin, taruh sampai 20 tahun terus menerus, ya sudah. Kalau memang dia tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum, bayar fidyah. Bayar fidyah saja. Nah, tapi kalau langsung dia membayar fidyah, nah sebagian ulama mengatakan hal ini demikian kurang tepat. Dia coba dulu. Nah, dia coba dulu. Nggih, fadhol. Kalau pas waktu salat Jumat itu kan patokan antara dua khutbah, kadang ada yang apa membaca selawat, kadang ada yang membaca tilawah. Yang harus kita lakukan itu apa? Jika khutbah, jika khotib membaca doa, yang lain itu pada amin-amin apa yang kita lakukan, terus waktu yang singkat pada hari Jumat yang ketika itu kalau berdoa itu tiga pertemuan awal itu waktunya pasnya itu kapan? Baik. Apa yang dilakukan tatkala khatib duduk baina khutbatain di antara dua khutbah? Nah, yang dilakukan makmum, ya kalau dia ingin berdoa misalnya, ya silakan dia berdoa. Silakan dia berdoa. Sebagian para ulama mengatakan itu termasuk dari doa yang mustajab. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, tapi dengan suara lirih tentunya, dengan suara lirih. Adapun apa yang dilakukan sebagian manusia dengan mengeraskan bacaannya, dengan istighfar atau dengan baca selawatan, ini termasuk dari perbuatan yang lagun. Perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia, tidak boleh. Nah, tidak boleh dalam rentang khutbah. Khatib melakukan khutbah, baik tatkala khatib sedang berkhutbah atau tatkala duduk sebentar untuk khutbah yang kedua, tidak boleh seseorang itu untuk mengeraskan suaranya, walaupun dengan menasihati orang yang lainnya. Nah, faqad laghaw, kata Nabi SAW, sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Walaupun melarang, jangan mainan, diam. Yang berhak melarang pada saat itu adalah khatib. Pada saat itu khatib. Nah, kemudian keadaan yang pertanyaan kedua terkait dengan apabila khatib berdoa, apa yang kita lakukan? Sebagian ulama memberikan fatwa dengan cara mengaminkan tapi dengan suara lirih. Dengan suara yang lirih. Nah, tidak mengeraskan. Dengan suara lirih. Nah. Kemudian yang ketiga, waktu yang mustajab, bahwasanya pada hari Jumat itu fi sa'ah, di dalamnya ada satu waktu yang apabila seorang hamba itu berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diterangkan ba'dal asr, setelah asar. Naam, setelah asar. Naam. Adapun waktu tepatnya ya tidak ada. Maksudnya tidak bisa dipastikan. Nah, tidak bisa dipastikan. Namun yang pasti satu waktu itu adalah ada di hari Jumat. Bisa setelah asar, bisa sebelum asar, tapi sebuah riwayat ada yang menjelaskan bahwasanya waktu tersebut setelah asar. Sebagaimana malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang pasti dia di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bisa di malam ganjil atau di malam genap, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kisi-kisi kan di malam ganjil, enam, kemudian di tanggal 27, malam 27, tapi itu tidak kepastian, itu tidak ada kepastian. Demikian, gitu mas. Taib. Mengaminkan kalau enam, masalah bab mengangkat tangan, raf'ul yadain, mengangkat tangan tatkala mengaminkan, kalau memang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kita tidak mengangkat tangan, aminkan saja, amin gitu. Wallahu taala alam. Namun apabila sesekali dia ingin mengangkat tangan maka tidak mengapa. Oke, tidak mengapa insyaallah. Sebagaimana tidak salah disebutkan oleh fatwa enam para ulama kita terutama dari negeri Saudi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan, kekeliruan dan kesalahan dari saya. Mungkin ada sedikit kalam dari Ustaz kita, Ustaz Abu Salamah Salim, hafizallahu ta'ala. Fadhal Ustaz.